Rabbil Alamin. Ikhwatal Iman, ada berbeda kita. Lihat. Si ganteng soleh Muhammad Alawi. Ini nomor 4 dia. Ini nomor 3 Zainab. Qurrata Ain. Allahu Akbar. Ini Sofi, ini Ubaidillah. Senang sekali. Itu Pahri. Kecil-kecil senang zikir, senang selawat, senang majelis ilmu. Subuh-subuh, kecil ke masjid. Yang gede, bobo. Karena dibiasakan, malah dulu guru-guru kita mengajarkan anak kita tidur malam pun jam 3 malam dibangunin. Ya, Bia? Kalau gak mau bangun, dicubit tuh anak. Nangis gak apa-apa jam 3 malam, dibiasakan. Walaupun gak sholat malam, bayi sholat malam gak mungkin. Subuh jangan diajak tidur. Dibiasakan terus seperti itu. Setiap azan, jangan sampai anak itu tidur. Dibiasakan, dicolek anak itu. Nah benar, ternyata salah besarnya, senang sholat malam, senang sholat di awal waktu, senang ke masjid, senang ke majelis ilmu. Ya, Allahu Akbar. Dari kecil Arifin diajak abah mama ke masjid. Dari kecil, dari umur 4 tahun. Makanya Arifin ditanya ingin jadi apa? Ingin jadi ustaz. Ingin jadi ustaz dari kecil tuh. Lalu ingin mana? Ingin selalu rumahnya dekat masjid. Dari kecil. Makanya hobi banget ke masjid. Dan alhamdulillah anak Arifin ya dari umur 4 tahun juga biasakan ke masjid. Makanya sekarang sudah umur 8 tahun udah terlatih ke masjid. Jadi dibangun tradisi kecintaan kepada Allah melalui ibadah dan masjid. Allahu Akbar ya Allah, senangnya mana kecil ya Allah. Allahu Akbar, kita buka Facebook dulu ikhwah. Yang ini tanggal 11 Desember. Ustaz menulis tentang pilar kokoh rumah tangga sakinah. Tentu ini banyak kekurangan, bahkan kesalahan nanti akan diperbaiki oleh guru-guru kita bersama Ayahanda Habib Ahmad Al-Kar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solehku, inilah pilar kokoh rumah tangga sakinah. Akidah yang kuat. Sampai Allah mengingatkan, mukminah budak, ya, wanita mukminah budak, lebih utama dan halal dinikahi daripada wanita musyrikah, syirik atau kafir. Walaupun cantiknya memukaumu. Surah Al-Baqarah ayat 21. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, taribat yada mereka yang menikah mengedepankan akhlak agama daripada kecantikan, kekayaan, keturunan dan sebagainya akan sangat bahagia dunia akhirat. Yang kedua, ibadah yang istiqomah, penikmat salat malam, duha, terjaga wudu, tadaburul Quran, suami selalu berjamaah di masjid. Nah, ini juga jawaban. Gimana Nak Arifin? Afdal mana bunda sama ayah berjamaah di rumah daripada ayah ke masjid lalu bunda sendiri? Nanda jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri, para sahabat punya istri, tapi kaum pria mukmin ke masjid. Istrinya di rumah walaupun sendiri, insyaallah mendapat pahala sebanyak suaminya yang berjamaah di masjid. Kan suami mencari rezeki juga untuk istrinya, berkah suami pun juga Allah bagikan buat istrinya yang di rumah. Istrinya sendiri sih. Kalau istrinya dua kan berjamaah di rumah dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya biar. Berjamaah terus jadinya di rumah. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga. Jangan dibahas yang ini. Kita lanjutkan lagi ya ikhwah. Kemudian akhlak mulia itu dengan kasih sayang. Baik sangka dan rendah hati untuk selalu berlomba melayani. Jadi suami berpikir melayani istri, istri berpikir melayani suami, berlomba-lomba. Kemudian yang kelima, yang keempat, rezeki yang halal adalah sumber sakinah dan berkah. Karena suami durhaka adalah membawa uang muang yang tidak halal. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang keenam, minta maaf walaupun benar demi kedamaian dan kebersamaan. Suami istri kadang bisa bermusuhan, tetapi berdamai, memaafkan dan mengajak untuk membuka lembaran baru lebih mulia. Ya Ibu ya, surah At-Taghabun ayat 14. Bisa aja, udah sekian puluh tahun nikah, bisa bermusuhan. Ya kan Bu? Tiba-tiba suami jadi musuh. Pernah gak begitu? Enggak. Suami jadi musuh, istri jadi musuh. Berdamai, memaafkan, membuka lebaran baru lebih utama. Surah At-Taghabun ayat 14. Kemudian 7, bersama sepakat ngaji dan berguru pada ulama yang istiqomah untuk minta nasihat dan rujukan kalau ada masalah. Kita sepakat, guru kita siapa? Nah, Arifin selalu minta nasihat sama beliau, segala langkah. Makanya beliau Dewan Syariah Majelis Adzikra. Ayahanda Habib Ahmad Al-Kar. Dewan Syariah beliau. Arifin telpon minta nasihat sama beliau. Segala hal. Termasuk rumah tangga Arifin. Sebelum melangkah pun, Arifin minta nasihat sama beliau. Ya biar, selalu minta nasihat. Penting ikhwah, jangan abaikan nasihat ulama. Nah. Kemudian, jangan karena kekurangan atau kesalahan 10 melupakan 1000 kenangan indah. Apalagi saat nostalgia duduk di bawah pohon jengkol. Jadi kebaikan istri sekian banyak, kebaikan suami jangan mudah dilupakan dalam pernikahan ini. Allahu Akbar walillahil ham. Ini banyak sekali komentar, banyak sekali doa. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam berkah Allah. Ini yang menyukai 16.395. Yang komentar langsung 1.996. Yang menyebarkan 2.650. Yang membaca 293.000. Ya, dan nanti akan dilanjutkan tip-tip keluarga Sakinah setelah kita mendengar nasihat dari guru kita, ayahanda tercinta fillah Habib Ahmad Al-Kab. Silakan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majlis Adzikra yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pemirsa MNC dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan makin hari makin diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan pada pagi hari yang mulia ini makin dicintai oleh Allah. Khususnya hari ini, kalau tidak salah hari Ibu. Yang mana hari Ibu ini kita berarti hari yang penuh dengan kasih sayang. Karena Ibu ini adalah sebagai lambang kasih sayang. Makanya tadi temanya kita adalah pilar keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah ini mulai dari rumahnya. Yang di rumah itu siapa? Istri kita, yaitu adalah calon atau sebagai ibu anak kita. Subhanallah, tadi sudah dikatakan oleh Ustaz kita, bagaimana indahnya seorang istri yang solehah. Tadi dikatakan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia itu bagaikan suatu keindahan, tetapi yang paling indah di dalam dunia ini adalah perempuan. Tapi bukan sembarang perempuan. Perempuan siapa? Yang salihah. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, perempuan yang salihah yang bagaimana ya Rasulullah?" "Idza nadarta sarratka." Kalau kamu melihat idza nadarta ilaiha sarrat ka. Allahu akbar. Menyenangkan. Dan itu Bi, ada senandung lagunya. Ya. Setiap keindahan, keindahan dunia. Ya Allah. Hanya istri salehah yang indah dipandang. Ini subhanallah luar biasa. Enggak mau dia calon presiden, Kak. Ya, enggak. Ini imra'ah Salehah itu kalau seandainya tadi dibilang, kalau dilihat, dia itu menyenangkan. Itu adalah syarat utama seorang perempuan itu menyenangkan. Amin. Jadi tugas semua ini. Amin. Tugas seorang istri nomor satu adalah apa? Menyenangkan suami. Menyenangkan, gak pernah nyusahin. Awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Jadi kalau dilihat itu menyenangkan. Idza nadarta ilaiha sarratka. Subhanallah. Rasulullah pakai bahasanya bahasa logika. Kenapa Rasulullah mengatakan idza nadarta ilaiha sarratka? Karena dunia ini banyak masalah. Banyak masalah. Masalah yang kita hadapi banyak. Dalam kerjaan, di jalan, urusan politik, urusan ekonomi, urusan ini. Subhanallah. Kalau menghadapinya itu dengan muka yang muram, dalam keadaan susah, susah untuk menghadapi masalah-masalah ini. Makanya perlu ada pendamping-pendamping yang bikin sejuk. Ketika sejuk, kita akan adem. Pikiran kita tenang. Ketika tenang, kita bisa menghadapi masalah dengan baik. Subhanallah. Makanya permulaan orang itu di rumahnya. Di rumahnya. Kalau rumahnya baik, insya Allah di luarnya akan baik. Bahkan lebih baik lagi insya Allah. Tapi kalau di rumahnya tidak karuan, biasanya di luar lebih tidak karuan. Makanya seorang lelaki, dalam pepatah itu yang sudah terkenal, itu apa? Seorang laki yang hebat, biasanya di belakangnya perempuan hebat. Tapi seorang lelaki yang, na'udzubillah, biasanya, bukan semuanya, ini bukan semuanya. Biasanya apa? Di belakangnya ada perempuan yang jahat, wal'iyadzubillah. Maaf, koruptor itu biasanya di belakangnya ada siapa tuh? Ada yang iming-imingin. Iming, minta ini, kesempatan. Ini terus, tiap malam, tiap hari, tiap ini. Akhirnya dia terjerumus. Na'udzubillah, min dzalik. Tapi kebalikan, kalau seorang yang saleh biasanya apa? Nyiapin suaminya. Sebelum azan sudah disiapin, subhanallah. Bukan disuruh duduk ngobrol. Biasanya suaminya seneng kopi. Jangan dibuatin ketika waktu azan. Sebelum azan jauh-jauh sudah disiapin. Kopinya, tehnya. Untuk apa? Supaya sebelum azan sudah selesai minum. Jadi tinggal apa? Pergi ke masjid. Pergi ke ibadah. Pergi ke ini. Disiapkan terus. Nah ini Rasulullah SAW. Mulai dari rumahnya. Idza nadarta ilaiha sarratka. Jangan bikin masalah. Jangan ini itu. Kalau mau berbicara, lihat dulu suaminya keadaannya bagaimana. Lagi dalam keadaan ada masalah, tenang dulu. Pending dulu. Masalah keuangan, masalah rumah tangga yang ini dan seterusnya. Mau marah, dengar isu-isu yang tidak enak dan seterusnya. Tenang dulu dan seterusnya. Senangkan dia. Idza nadarta ilaiha sarratka. Wa idza ghibta anha. Kalau kamu tidak ada jauh. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau seandainya kamu menyuruh dia, dia taat. Istri itu taat, tidak membangkang. Dan? Taat. Selalu taat. Ya. Taat kepada suami di jalan ridha Allah. Dengan syarat dalam tanda petik, di jalan ridha Allah. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Taat kepada suami dalam ridha Allah. Kalau suaminya mengajak kepada maksiat, maaf, ini dilarang oleh Allah. Nah ini, subhanallah, taat, membantu ini. Kalau ditinggal bagaimana? Pergi suaminya atau ini? Hafizatka. Menjaga kamu, menjaga suaminya. Menjaga apa? Nama baiknya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya, menjaga rumahnya, menjaga segala-galanya yang berhubungannya dengan suaminya. Subhanallah. Ini adalah perempuan yang salehah. Maka Rasulullah SAW tadi sudah dikatakan oleh Ustaz, taribat fadfar bidzatid din taribat yada. Kata Rasulullah SAW, kalian mau nikah boleh, ada empat yang biasanya dipilih. Li jamaliha tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu biasanya, bukan disuruh kita nyari yang begitu, bukan. Biasanya secara logika manusia itu kalau mau dinikahin itu ada empat biasanya. Yaitu apa? Li jamaliha. Nah, untuk kecantikannya. Walimaliha, hartanya, lihasabiha, dan seterusnya. Ini adalah untuk apa? akhlaknya, apa namanya, keturunannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini semuanya, kata Rasulullah, tapi ini umumnya, umum. Boleh saja Anda begitu, boleh tidak. Itu bebas. Tapi kata Rasulullah, kalau Anda ingin bahagia, fadfar bidatiddin taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, maka Anda akan tenang. Taribat yadak itu apa? Bahasa kiasan. Taribat yadak, tangan kamu itu bersih dari tanah, maksudnya kotoran. Tidak akan risih lagi hidup kamu. Tidak akan susah membersihkan-bersihkan lagi. Kalau istrinya solehah. Jadi itu kata Rasulullah, terutama itu. Mau ditambah cantik, alhamdulillah. Mau ditambah keturunan baik, alhamdulillah. Mau ditambah dia kaya, alhamdulillah. Tapi jangan sampai tidak mempunyai agama alias akhlak yang baik. Itu istri, subhanallah. Allahu jadi, Akbar. Asal soleh, bu, nanti cari mantu. Asal soleh, ganteng juga gak apa-apa. Kaya lagi. Alhamdulillah. Begitu pula memilih pasangan hidup. Yang perempuan asal solehah tapi cantik. Ya. Insya Allah. Kaya lagi. Itu mah beda dari dunia yang dilempar dari surganya Allah. Tapi kan susah, Bi. Ya. Agamanya mengajarkan realistis. Idealnya kan begitu. Coba kalau dapat cowok soleh, ganteng, kaya, keturunannya bagus. Ini kan ideal banget. Atau wanita udah soleha, cantik, ya, akhlaknya mulia, ikhlas suaminya kawin lagi. Masya Allah ini. Ini, subhanallah ini. Ini surga sebelum surga ini. Tapi ini kan langka, langka. Ya, Bu? Langka ini. Nah, ada yang cantik, sombong, ya. Yang kita bingung jelek, sombong juga. Bismillah min zalik. Ideal, susah cari itu, maka kedepankan agamanya, akhlaknya. Allahu Akbar, hebat. Islam ini solusi. Kan kita tidak hanya nikah untuk di dunia. Sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Di surga bersama mudah-mudahan. Wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Apa terjemahnya tadi? Allah. Mereka itu suami istri nanti alal araiki muttaqiun. Itu nanti dalam surganya Allah fi zilalin dan seterusnya. Di dalam naungan Allah nanti ada seperti ini bahasa-bahasa kiasan. Orang kalau seandainya kaya punya itu biasanya duduknya bersandar apa tidak? Iya. Bersandar. Dengan tangannya begini. Maksudnya dalam keadaan kenyamanan, kemewahan, kebahagiaan. Di dalam surga. Dalam surga. Nah, ini sebetulnya ada pembahasan ini. Nih. Dalam surga ini, subhanallah. Orang banyak kadang-kadang kepingin bidadari. Bidadari cantik gak kira-kira? Cantik luar biasa. Betul apa betul? Ini putih, gini-gini. Tapi istri kita yang solehah nanti yang masuk surga bisa lebih cantik daripada bidadari. Makanya orang yang mau bidadari aja rugi dah. Kalau gak bawa istrinya nanti Ustaz. Allah, nah, insya Allah ini ibu-ibu ini. Amin. Ibu-ibu ini menjadi ratunya bidadari. Amin. Allahu Akbar. Kenapa? Kenapa? Ada rahasianya lagi dalam Al-Quran. Wa ansha'nahunna insya'a. Faja'alnahunna abkara. Hurban ataraba. Subhanallah. Bi'ashabil yamin. Sulatum minal awalin. Wa sulatum minal akhirin. Mudah-mudahan kita termasuk sulatun ini yang akhirin. Amin. Ini kita subhanallah nanti di akhirat itu. Kalau bidadari itu bentuknya satu. Enggak berubah-ubah. Tapi kalau istri kita, kata Allah dikatakan, wa ansha'nahunna insya'a. Bisa kita bentuk semaunya kita. Yang dulu masalah di dunia dapatnya gendut, pengen yang kurus. Maaf, badannya gembuk, subhanallah udah kadung, udah punya anak, gimana lagi. Nah, ini. Tapi soleha, suaminya soleh, masuk surga, kita kepingin kurus, langsung kurus. Luar biasa, subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walailah. Walailah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatal iman, karena ini hari ibu ya Bi ya. Wah, kita juga harus dengar pendapat ibu nih. Nah, di tengah-tengah kita Ustazah Hajah Wiwin Habibah. Beliau guru tetap Masjid Adzikra Sentul setiap Kamis jam 9 pagi sampai jam 11 bersama beliau. Ah. Beliau hadir bersama kita. Kita simak nasihat dari Ustazah Hajah Wiwin Habibah. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Murobi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan juga Ayahanda Habib Al-Kaf. Menanggapi dari tadi pilar-pilar keluarga Sakinah, yang terpenting atau tambahan dari kami adalah dalam Quran surat 13 ayat 28. Tidaklah akan dicapai sakinah atau ketenangan tanpa berzikir di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan ketenangan yang hakiki adalah dengan berzikir. Zikir apa yang seutama-utama zikir? Seutama-utama zikir adalah menzikirkan Al-Quran. Sebagai ibu, saya kira diketahui oleh semuanya bahwa rumah adalah merupakan madrasah pertama bagi anak-anak. Dan yang hendaknya diajarkan terhadap anak-anak pertama adalah mengenai pengenalan kita terhadap Allah. Dan itu bisa kita lakukan melalui pemahaman, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang Al-Quran, isi Al-Quran. Jadi zikir, seutama-utama zikir adalah Al-Quran, di mana zikir tersebut akan menanamkan ketauhidan pada anak kita. Jadi pilar yang pertama kali harus dibangun oleh seorang ibu di dalam mendidik anak-anaknya, membina anak-anaknya adalah ketauhidan. Dengan ketauhidan, anak-anak kita akan menjadi seorang hamba yang sungguh-sungguh takut kepada Allah dan menjadi hamba yang sungguh-sungguh cinta kepada Allah. Dan saya kira di dalam tujuan berumah tangga itu sendiri adalah mencari keriduan Allah. Dan mencari keriduan Allah tidak mungkin dicapai. Mencari keriduan Allah itu tanpa adanya ketenangan jiwa, ketenangan batin. Dan ketenangan batin itu diraih dengan berzikir. Untuk khusyuk tidak mungkin diraih khusyuk kecuali dengan tenang. Berzikir, zikirkan Al-Quran. Zikir Al-Quran apakah hanya membacanya saja? Tentu tidak. Zikir sebagaimana murabi kita Muhammad Arifin Ilham selalu menyampaikan bahwa kesempurnaan zikir itu terdiri dari 4 hal. Yaitu zikir lisan, diajarkan pada anak-anak kita untuk berzikir secara lisan. Kemudian membaca Al-Quran ya secara lisan. Kemudian yang kedua, berzikir akal. Diajarkan mulai anak-anak kita untuk memahami Al-Quran sedikit demi sedikit. Setelah menzikirkan Al-Quran dengan akal, kemudian insya Allah hati pun akan ikut berzikir. Menzikirkan, memahami, mentadaburi Al-Quran. Apabila sudah demikian, mudah-mudahan keluarga kita akan terbentuk menjadi sebuah keluarga yang sungguh-sungguh takwa kepada Allah. Itu zikir amal. Lahir batinnya terisi dengan ruh Al-Quran. Saya kira untuk membentuk keluarga Sakinah diawali dari tauhid, akidah yang kuat. Ibu ini luar biasa perjuangannya. Sejak dia mengandung anaknya, kemudian sampai melahirkannya, perjuangannya luar biasa. Bahkan tidak menjadi capek ketika kita mengandung karena malaikat mendoakan ibu yang mengandung setiap hari. Subhanallah. Gitu. Jadi ibu yang mengandung itu didoakan oleh malaikat setiap hari. Kemudian seorang ibu yang melahirkan, ketika dia merasakan sakit, maka sakitnya itu diberikan pahala oleh Allah seperti Allah memberikan pahala kepada para syuhada. Allahu Akbar. pantaslah nanti di akhirat yang banyak masuk surga adalah ibu-ibu salehah yang banyak anaknya. Makin banyak anak duluan masuk surga. Subhanallah. Jadi dengan demikian tidak ada capek kalau kita ikhlas dan melihat Allah ya Bu ya, tidak ada susah. Dengan ikhlas semuanya menjadi mudah. Ini perjuangan seorang ibu ini dari mengandung, kemudian melahirkan, kemudian setelah melahirkan dia membesarkan anaknya. Setelah anaknya besar, akhir balik kembali ibu itu terus berjuang untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dia memperjuangkan anak-anaknya tersebut untuk masuk surganya Allah. Karena misi daripada rumah tangga hanya satu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Seorang ibu berjuang keras untuk menyelamatkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Maka dari itu membentenginya dengan takwa. Takwa itu wiqayah, wiqayah itu membentengi, membentengi dari kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita semua menjadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan dibanggakan oleh Allah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Terima kasih nasihatnya Ustazah Hajah Wiwin Habibah. Jadi ibu-ibu yang ingin ngaji bersama beliau rutin, tadi hanya penggalan-penggalan mutiara hikmah, nah bisa langsung kajian runtun, rapi, bagus sekali di dari Al-Quran, Sunnah, Akidah, Ibadah, Akhlak. Kajian bersama beliau setiap Kamis di Masjid Haji Krasentul jam 9 sampai jam 11. Ya. Ya, Subhanallah, tadi kita dengar begitu indahnya kata-kata mutiara bahwa seorang ibu itu adalah, tadi saya ambil banyak, tetapi garis bawah satu sangat penting, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'ragi. Seorang pujangga muslim dalam satu kata-kata hikmah puisi syairnya mengatakan apa? Mengambil dari Quran dan hadis rangkumannya ini dalam sebuah puisi syair. Satu bait itu mengatakan, tadi sudah disentuh, bahwa ibu itu adalah madrasah. Sekolahan. Sekolahan. Jadi yang ibu itu pertama sekolahan kali adalah ibu sekolahan. Subhanallah. Seorang suami harus idza a'adattaha. Kalau kamu siapkan istri yang solehah, kalau Anda menyiapkan perempuan yang solehah, negara menyiapkan perempuan yang solehah, negara enggak bakal susah payah katanya. A'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Katanya kamu berarti menyiapkan bangsa, anak bangsa yang sangat baik sekali. Kalau ibu baik, dia akan mendidik anak baik, anak itu akan menjadi anak bangsa yang baik. Jadi yang terutama sekali dididik itu adalah harusnya apa? Perempuan atau seorang istri. Perempuan itu harus dididik pertama kali karena dia akan mendidik anak-anaknya, subhanallah, untuk menjadi anak-anak yang mulia. Negara ini akan menjadi negara yang mulia. Dimulai dari rumah tangganya. Tadi disentuh dari mulai di perut, disentuh dari ini, subhanallah. Dan ini adalah kaitannya sangat luar biasa dalam surat Luqman. Allah sampai mengatakan dalam surat Luqman ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Coba renungi ayat ini, sangat indah. Kata Allah, saya bukan perintahkan, saya wasiatkan. Wasiat itu suatu yang sangat luar biasa. Jangan sampai ditinggalkan. Kita kalau wasiat orang tua bagaimana? Coba bayangkan. Apalagi ini wasiat dari Allah Jalla Jalaluh. Saya wasiatkan wasainal insan yang namanya manusia, biwalidayhi, ibu dan bapakmu. Tapi yang disebut di sini bukan bapak, sebut dua-duanya. Tapi yang disebut sebabnya adalah apa? Ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Bayangkan dulu ibu Anda mengandungkan Anda, sakit demi sakit, susah demi susah. Ketika mengandung, coba duduk susah, bangun jalan, tidur makan, enggak makan. Subhanallah. Susah terus. Cuma dia happy aja, bangga karena punya anak. Padahal susah apa tidak? Perempuan itu umumnya kalau badannya udah gede, kira-kira susah enggak umumnya? Susah. Tapi kalau hamil, susah apa seneng? Seneng. Seneng karena badannya gede apa karena ada anak? Anaknya yang menjadikan dia senang. Subhanallah. Susah menjadi senang. Subhanallah. Bangga lagi. Jalannya pun Masya Allah. Ini luar biasa. Subhanallah. Jalannya luar biasa. Padahal kalau dipikir-pikir sebetulnya maaf-maaf. Bagus apa tidak bagus badannya? Bagus gak kira-kira sebetulnya? Kalau dibanding yang... ini orang laki pada jujur. Tapi dia bangga. Suaminya pun tambah sayang apa tidak? Tambah sayang, subhanallah. Kenapa? Ada anaknya di dalam perutnya, subhanallah. Ibunya gak peduli, badan berubah, gak peduli, gak usah badan. Kaki yang biasanya mulus jadi bengkak, biru, subhanallah. Gak peduli, subhanallah. Dilarang. Ini karena apa? Anak di perutnya, subhanallah. Makanya tadi diingatkan zikir. Betul, dalam perut ibu-ibu itu banyak baca Quran, banyak zikir. Jangan kalau lagi dalam perut seperti orang barat tuh ada dulu di berita, menciptakan lagu rock khusus untuk anaknya yang di dalam kandungannya. Karena bayi dalam perut dengar. Dia buat ciptaan lagu rock. Astagfirullah. Dalam Islam dikatakan, bacakan Al-Quran. Zikir. Biasakan anak itu dari mulai di perut, sudah mendengarkan Al-Quran. Sudah ini. Supaya terbiasa. Ini karena apa? Nanti makin besar. Bahkan Rasulullah SAW ketika lahir, mensunahkan. Ketika lahir, pertama kali lahir, itu diberi apa? Azan. Pertama kali yang diucapkan adalah zikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba bayangkan. Ditenangkan bayi. Karena bayi biasanya kalau lahir itu senyum apa nangis? Nangis. Kenapa? Biasa enak di dalam tenang lihat dunia. Banyak orang serakah. Ada setan mau mengganggu. Dan seterusnya. Kata Nabi Muhammad, besarkan dengan Allah. Tenangkan dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, seterusnya. Yang ditutup dengan, la ilaha illallah. Diberi ketenangan, diajarkan. Jangan kamu takut menghadapi dunia. Walaupun setan manusia, setan jin, setan iblis, semuanya mengganggu anda. Ada Allah yang maha besar. Walaupun berebutan dalam masalah ekonomi, tenang. Ada Allah, rebutan jabatan tenang ada Allah, rebutan segala-galan silahkan, kalau Allah belum tentukan tidak akan dapat dia. Ini ditenangkan dalam baru lahir sudah dididik lagi, subhanallah. Ini daurnya seorang ibu luar biasa. Ibu luar biasa. Makanya Allah mengatakan wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli waliwalidayk. Syukurlah kalian kepada aku. Aku yang menciptakan kalian. Aku yang memberi kalian. Aku yang menghidupkan kalian. Aku yang mematikan kalian. Aku yang membangkitkan kalian. Aku yang memasukkan kalian dalam sorganya Allah Jalla Jalalu. Syukurlah kepada aku. Jangan lupa kepada ibu dan bapak kalian. Tapi tadi yang disebutin yang susah payah bapak apa ibu? Ibu, subhanallah. Maaf ini bawa bapak bukan berarti mengurangi derajatnya bapak. Yang bikin susah itu bapak. Susah, cuma kadang-kadang seneng. Makanya yang ngenes itu kan kalau... Coba tadi disenandung oleh Sofi. Umi. Itu nyentuh banget. Subhanallah. Kebayang jasa ibu. Coba kalau... Abi. Ibu luar biasa, subhanallah. Ibu luar biasa, subhanallah. Tidak bisa kita ingkari dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, "Ashkur li wali wadiyah." Ya, terus dibilang apa? Ancaman dari Allah langsung. Ilayyal masir. Hati-hati. Kalau kamu tidak bersyukur kepada aku, kalian tidak bersyukur kepada ibu bapakmu, kalian akan kembali kepada aku. Maksudnya apa? Aku yang akan menghisap langsung. Na'udzubillah. Aku yang akan menuntut dan menghisap kalian. Jangan main-main kepada ibu bapak. Ibu terutamanya, subhanallah. Sampai Rasulullah mengatakan ketika ada sahabat datang mengatakan apa? Siapa orang yang harus paling aku baiki ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Siapa ibumu. Lagi ya Rasulullah? Ibumu sampai 3 kali. Kemudian yang keempat, siapa lagi ya Rasulullah? ayahmu, subhanallah. Dua-duanya mulia. Tapi ibu, luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa, Ustaz. Ya Allah, kalau sudah bicara masalah orang tua, ibu, ya Allah. Sampai Rasulullah pernah mengatakan dalam kepada sahabat Nabi, jannatuka wa naruka fi baitik. Surgamu dan nerakamu itu ada di rumahmu. Sahabat bingung ini. Di rumahmu, mungkin terlintas dalam hatinya. Masa di rumah, bukan di masjid? Kan sholat di masjid, bukan di Ka'bah, bukan di Madinah, bukan di tempat jihad, bukan di tempat infak, bukan di tempat ini, itu, sesungguhnya. Kata Rasulullah, di rumahmu. Akhirnya sahabat bertanya, qila, wa ma dzalika fi baitika ya Rasulullah, fi baitina ya Rasulullah, apa itu yang di rumah ya Rasulullah? Katanya, ummuka wa abuka, ibumu dan ayahmu. Kalau ingin sorga, carilah ridho ibu dan ayahmu. Kalau ingin neraka, sakiti hati ibu dan ayahmu. Subhanallah. Ringkas Rasulullah. Bahasanya ringkas luar biasa. Ini masalah ibu luar biasa. Jadi Rasulullah mengangkat derajat luar biasa ibu. Kenapa? Susah payahnya luar biasa. Al-Quran pun sudah menerangkan dengan begitunya. Gamblangnya. Karena ibu itu luar biasa. Maaf-maaf ibu-ibu yang hadir di MNC TV ini. Kita tanya jujur aja. Kalau kebetulan majlis, dan di majlis itu ada kue. Ada kue dibagi. Terus ibunya itu ingat, kue ini adalah kesayangan anaknya. Kira-kira kuenya dimakan apa diapain? Bawa. Untuk siapa? Untuk anak. Enggak punya tempat. Ada tas baru dibeliin oleh suami. Tasnya bagus. Apa namanya? LV itu LV. Louis Vuitton. Atau Hermes. Ataupun ini harganya mahal gak? Subhanallah. Ini kue 500 rupiah, 1000 rupiah dimasukkan ke situ. Demi untuk anak. Tapi anak kadang-kadang bagaimana? Nah, itu Bi. Selesai majelis taklim, bungkus-bungkus. Bungkus-bungkus. Sayang anak. Sayang anak. Subhanallah. Luar biasa. Subhanallah. Hai manusia. Hormati ibumu yang melahirkan. Subhanallah. Oh, enak rasanya kepinginnya terus. Ibu. Tapi sayang banget sama ibu, Bi. Ya Allah, itu yang kunci. Kalaupun orang tua punya kekurangan atau kesalahan sekalipun, tidak sebanding dengan jasanya. Iya, subhanallah. Malah kalau orang tua kita musyrik sekalipun, kafir orang tua kita, ya, Allah tetap mengajarkan untuk menghormati kedua orang tua kita. Wa in jahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'ruf. Subhanallah. Allah, ini dari mana nih? Dari ibu. Dari ibu. Luar biasa, subhanallah. Jadi subhanallah, ketika ibu ini, ya Allah, luar biasa. Makanya segala-galanya ibu, sampai-sampai para aulia, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, kebanyakan tidak jadi wali bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak hajinya, bukan karena banyak infaknya, tapi kebanyakan kalau kita lihat biografinya para kekasih-kekasih Allah, kebanyakan diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah karena taatnya sama ibunya luar biasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Seorang ibu mengetahui anaknya sering ke dukun agar dagangannya laku. Gagal-gagal juga. Akhirnya ibunya ini mengasih selembar kertas, dilipat, ditaruh di kantong anaknya. Anaknya terima, karena anaknya ini senang mau jimat-jimat nih. Dia usah, dagangannya laris. Satu saat dia penasaran nih. Dia berangkatkan ibunya haji, apa kan? Sukses dagangnya. Dia buka kantong ini, yang di kantong ini, yang kertas ini. Isinya apa tulisan? Ya Allah, hamba titip anak hamba kepadamu. Berilah rezeki yang banyak untuk. Subhanallah. Rupanya doa ibunya. Jadi nanti pulang minta jimat sama ibu. Allahu Akbar. Sampai-sampai Ustaz, kadang-kadang ada orang ibadah ini itu enggak taat sama ibu. Kalah dengan supir truk. Supir truk itu di belakangnya ditulisin berkat apa? Doa ibu. Subhanallah. Angkot truk itu pada pandai-pandai. Jangan sampai orang majlis taklim. Naudzubillah min zalik. Tapi kadang-kadang ada yang ngeselin di truk yang seksi-seksi gambarnya. Oh, itu lain itu supir semprul itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan iman, senang sekali kita ngaji bersama pasukan Teletubbies. Iya sayang, anak-anak kita. Ya, inilah dakwah santai bersama keluarga Sakinah. Allahu Akbar. Ini kita persiapkan menjadi generasi-generasi yang saleh. Amin, amin, amin. Mereka beginilah cara mengikuti pengajian. Bahkan kalau sholat mereka berlari-lari. Kalau kita malakonnya saja berdiri pikiran kita juga lari-lari. Maka hadirkan mereka dalam majelis kita seperti ini. Ini penanaman yang paling baik buat anak-anak kita. Insya Allah mereka akan jadi generasi yang saleh. Nanti Sofi kembali ya. Senandung Umi ya. Biar semua dengar. Ya, ini Muhammad Alawi. Kamu ganteng banget sih nak. Allahu Akbar, gemes banget. Baik. Ah, Ustaz juga nulis. Arifin juga nulis, maaf. Tanggal 10 Desember waktu itu tentang tip-tip keluarga Sakinah. Ibu dengarkan ya. Ingin bahagia kan? Rumah tangga makin mesra kan pengen? Nah ini. Tip-tip kecil meraih keluarga semakin hari semakin mesra dan Sakinah. Bagi sahabatku yang belum nikah, simpan tip ini. Satu. Selalu menyempatkan makan bersama. Kesannya kecil nih, tapi besar pengaruhnya. Apalagi saling menyuapi. Apalagi satu piring berdua. Allahu Akbar. Yang kedua, sekali-kali suami menemani istri di dapur, ke pasar, atau menemani keperluan istrinya. Hebat lagi kalau suami bisa sekali-sekali hari Ahad masak untuk istrinya. Pisang goreng bakar. Tiga, memberi hadiah kejutan yang menyenangkan. Tuh, tiba-tiba suaminya dari belakang mengasih kalung. Subhanallah, senang gak bu? Yang penting kalung bener. Yang penting kalung beneran. Ya Allah. Begitu dipeluk dari belakang, ibu lagi di dapur tuh. Lagi di dapur dipeluk oleh suaminya dari belakang. Ah kakak. Begitu langsung kalung, Masya Allah. Masya Allah, mutiara lagi. Kut-kut-kutai. Yang keempat, buat kata indah mesra via SMS, diletakkan di meja kerja, kasur, atau di lemari baju. Begitu dibuka, ada kata-kata indah. Engkau adalah harapanku karena Allah. Semakin lama aku semakin cinta padamu karena Allah. Ting-ting tak ting-ting. Yang kelima, jangan pelit kata panggilan kesayangan dan pujian. Habibati, Humaira, kekasihku, sayangku, tayangku, Khadijahku, Aisyahku. Ting-ting tak ting-ting. Jainab ketawa tuh. Tenang ya sayang. Allahu Akbar. Sungguh indah sholat tahajud bersama. Apalagi dilanjutkan dengan doa bersama. Dan diakhiri dengan pelukan ciuman sayang. Suami akan berwibawa kalau suami biasa membangunkan istrinya untuk sholat malam. Setelah istrinya bangun, suaminya tidur. Allahu Akbar. Senang nih ngaji sama pasukan Teletubbies. Allahu Akbar. Iya sayang, lanjutkan lagi. Ngaji bersama. Syukur kalau suami mengajarnya. Senang banget tuh. Sambil ngajar ada episode. Setelah satu ayat bahasan dicium oleh istrinya. Hadiah dong, ating. Yeah. Lanjutkan lagi, ating. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang kedelapan, ngajak istri hadir di majelis ilmu. Yang kesembilan, setiap menatap di hati, terucap doa. Bu, bu, bu. Kalau ngelihat suami, doain. Suami berangkat kerja, ya Allah berkahi rezeki suamiku. Biar suamiku berkah. Kalau suamiku kaya nanti, kalau suamiku kaya nanti, tambah sayang. Tambah sayang. Tambah sayang. Allahu Akbar, ya Allah. Bu, bu. Ngelihat suami doa, ya Bu ya. Suami lagi tidur, ngorok. Doain, ya Allah, berkahi lelah suamiku, ya Allah. Ampuni lelah suamiku, ya Allah. Jadikan setiap ngoroknya zikir. Masya Allah. Allahu Akbar. Saking cintanya sama suaminya, susah tidur sebelum dengar ngorokan suaminya. Waduh. Kemudian dibiasakan mencium sebelum bepergian, sepulang, sebelum tidur, saat mau makan, setelah makan, biasakan ini. Mau berangkat, ibu tadi mau berangkat ke sini udah cium suami belum? Bu, cium, pulang, pulang, cium, mau makan, selesai makan, bangun tidur. Sentuhan fisik membawa sentuhan batin. Kalau sering cium, insya Allah gak ada piring terbang. Gak ada panci tumpah. Kemudian, Allahu Akbar. Orang anggap remeh ciuman dia. Padahal itu yang dihalalkan oleh Allah. Itu berkah dan sedekah. Ini anak-anak kalau sering dicium, hatinya lembut, hatinya halus. Jadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Coba buktikan. Anak susah diatur. Sering-sering cium. Ajaib itu anak. Jadi anak yang taat. Ya, Bi? Allahu Akbar. Silakan, Bi. Subhanallah. Tadi sudah dikasihkan tip-tip. Kita kembali lagi. Subhanallah. Bahwa intinya adalah ibu rumah tangga itu adalah ibu yang solehah. Jadi ibu sampai diwajibkan untuk taat kita kepadanya luar biasa. Ini mungkin sebagai tip terakhir kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa direnungi untuk kita semuanya yang hadir dan yang di rumah pemirsa agar kita tahu betapa mulianya seorang ibu. Ibu, ada seorang yang terkenal soleh. Dia sholat di masjid, dia jihad, dia ini, dia itu, dan seterusnya. Pada suatu saat ringkas ceritanya dia mau wafat. Dia mau meninggal. Ketika mau meninggal, istrinya menungguin dia. Subhanallah, tidak dapat meninggal. Lama, susah, sakit, luar biasa. Istrinya terasa, ini kayaknya sudah dalam sakaratil maut. Maka istrinya ini ngingetin. Baca, la ilaha illallah. Suaminya ingin menyebut. Istrinya ingin mendengarkan. Tetapi Allah tidak mengizinkan, belum mengizinkan. Ketika mau menyebut, la, la, tidak bisa menyebutkan. Subhanallah. Istrinya mungkin dipikir ini sakit, susah. Maka diringankan dengan Allah, Allah, Allah. Bang, sebut Allah, Allah. Maka akhirnya istrinya, suaminya itu ingin menyebut nama Allah di akhir hayatnya. Tapi Allah belum izinkan dia, subhanallah. Ketika mau menyebut, susah. Istrinya lari kepada Rasulullah SAW. Takut. Kok suaminya biasa sholat di masjid, biasa ibadah, biasa ini, tidak bisa menyebut nama Allah. Lari. Adrikna ya Rasulullah. Tolong kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada apa? Suamiku ya Rasulullah dalam keadaan nazak. Dalam keadaan mau meninggal. Tapi tidak bisa menyebut nama Allah. Rasulullah langsung pergi. Pergi waktu itu bersama Bilal dan Suhaib. Pergi ke rumahnya beliau. Ketika sampai di rumahnya dilihat sama Rasulullah. Apa yang ditanya Rasulullah? Apakah dia belum sholat? Atau dia punya utang? Atau dia mendolimi orang lain? Tidak. Yang ditanya Rasulullah, apakah dia ini masih ada orang tuanya? Istrinya menjawab, ya Rasulullah, masih ada ibunya satu sudah tua di rumahnya ya Rasulullah. Ibunya, maka Rasulullah menyuruh Bilal, Suhaib, sampaikan salam kepada ibunya. Tolong panggil ibunya untuk bertemu dengan aku. Aku ingin bertemu dengan beliau. Mau menanya sesuatu. Kalau beliau dalam keadaan susah untuk jalan, aku akan datang ke rumahnya. Maka Bilal pergi dan Suhaib ke rumahnya ibu orang ini. Maka mengucapkan salam. Ibunya itu menjawab, "Alaikumsalam." Ada apa? Rasulullah kirim salam. Hah? Rasulullah kirim salam. Senang luar biasa ibunya. Ibunya senang luar biasa. Mengucap mendapat salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya gerangan, ada apa Rasulullah? Rasulullah mengucapkan, "Ibu, kalau boleh engkau dipanggil oleh Rasulullah ke rumahnya beliau. Beliau akan bertanya sesuatu. Tapi kalau engkau dalam keadaan susah untuk jalan, Rasulullah akan datang ke tempatnya engkau, wahai ibu namanya Al-Qamah, ini anaknya. Wahai ibu Al-Qamah." Akhirnya ibunya mengatakan apa? "Aku akan datang ke Rasulullah walaupun aku merangkak." Karena yang memanggil siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya ringkas ceritanya, sampai ke rumahnya Rasulullah ditanya, "Wahai ibu, tolong jujur. Tolong jujur." Sampai setelah salam, kata ibunya, "Ada apa dipanggil suruh jujur?" Heran. Karena Rasulullah tahu ibu itu selalu membela anaknya. Enggak ada ibu yang tidak membela anak. Salah pun dibela. Maka Rasulullah mau tanya sesungguhnya anaknya ini bagaimana? Yang paling tahu adalah ibu. Akhirnya ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan jujur." Akhirnya ditanya, "Wahai ibu Al-Qamah, bagaimana sesungguhnya keadaan Al-Qamah?" Kata ibunya, "Al-Qamah orang baik ya Rasulullah. Dia sholat di masjid, dia suka jihad, dia ini. Masya Allah, Rasulullah tahu. Tidak mungkin kalau dia ini orang baik tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah tahu ini ibu biasanya nutupin anak-anaknya. Akhirnya Rasulullah cerdas bertanya lagi. Itu adalah hubungan Allah dengan dia. Sekarang saya mau tanya lagi, wahai ibu Al-Qamah. Bagaimana hubungan kamu dengan Al-Qamah?" Karena tadi sudah janji, dia tidak akan bohong. Maka ibunya mengatakan apa? "Ya Rasulullah, adapun aku dengan Al-Qamah, aku benci Al-Qamah." Subhanallah, kata Rasulullah. Ini yang menjadikan dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai ibu Al-Qamah, maafkan dia." Kata ibu Al-Qamah, "Ya Rasulullah, aku belum bisa. Jujur, aku belum bisa memaafkan Al-Qamah. Kalau begitu dia akan mati masuk neraka ya ibu Al-Qamah." "Ya Rasulullah, aku jujur belum bisa memaafkan." Rasulullah gunakan akal melembutkan hati ibunya. Maka menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Disusun rapi di depan Rasulullah, di depan ibunya. Akhirnya apa yang dikumpulkan? Ibunya tersentuh hatinya. "Ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar ini?" Maka ibunya mengatakan apa? Maka Rasulullah menjawab kepada ibunya, Wahai ibu Al-Qamah, untuk apa lagi kalau bukan untuk bakar Al-Qamah?" Untuk menggugah hatinya. Rasulullah tidak mau membakar Al-Qamah. Tidak mau membakar siapapun. Itu mau menggugah hatinya. Karena hati ibu itu biasanya kalau urusan anak itu lembut. Lemah di situ, subhanallah. Akhirnya apa yang diucapkan oleh ibunya? Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan bakar anakku ya Rasulullah. Al-Qamah anakku ya Rasulullah." "Kalau gitu, maafkan ya ibu Al-Qamah. Al-Qamah dalam keadaan sakaratil maut." Akhirnya ibunya mengatakan apa di ujung ceritanya? Mengatakan, "Ya Rasulullah, aku maafkan Al-Qamah ya Rasulullah." Allahu Akbar. Akhirnya Rasulullah mau lihat, maafkannya dari mulut atau dari hatinya. Maka menyuruh Bilal, "Suhaib, lihat Al-Qamah di rumahnya. Kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, berarti dari lubuk hatinya. Kalau tidak," Suhaib dan Bilal sampai di depan rumahnya, mengucapkan apa di situ didengar, "La ilaha illallah." Al-Qamah meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini luar biasa, subhanallah. Kebaktian kepada orang tua, insyaallah bukan hanya bahagia di dunia sampai di akhirat. Meninggal pun insyaallah husnul khatimah. Insyaallah kita zikir nanti malam tahun baru mulai maghrib, isya ceramah, isya zikir jam 9 selesai. Ya. Kemudian tanggal 23 Safar, 6 Januari Ahad pertama zikir seperti biasa. Mulai jam 7 sampai jam 10. Ikhwah, kembali kita dengarkan nasyid Umi dari putra Habib Ahmad Al-Kahf, Sofi. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kau penyejuk hati. akan-Mu